وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita melangsungkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap salah satu karya besar Imam min a'immati sunnah Al-Imam Al-Barbahari yang disyarah oleh salah satu imam termasuk di masa kita sekarang ini, Al-Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Kita masuk kepada poin yang ke-95 dan seterusnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wal imanu bi anna Allah ta'ala ittala'a nabiyahu sallallahu alaihi wasallam على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. كتب ليو الإمام البربهاري رحمه الله termasuk dari prinsip seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah, beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada nabinya alaihi salatu wassalam apa yang akan terjadi pada umatnya sampai pada hari kiamat. Ittala'a di sini maknanya Allah telah memberitahukan persoalan-persoalan hidup yang itu merupakan ilmu hanya Allah yang mengetahuinya. Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada nabinya alaihi salatu wassalam apa yang akan terjadi sampai pada hari kiamat, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sebuah peristiwa yang sedang terjadi atau yang belum terjadi atau yang akan terjadi, itu benar-benar merupakan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Nabi alaihissalatu wassalam menceritakan tentang persoalan gaib, maka bukan artinya bahwa beliau mengilmui persoalan gaib. Sama sekali tidak. Barakallahu fikum. Nah, salah satu dari persoalan gaib yang disampaikan, yang diberitahukan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada poin yang keberikutnya kita akan baca insyaallah. Namun kita kembali kepada sebuah keyakinan bahwa persoalan gaib itu ilmunya hanya di sisi Allah. Maka kalaupun Nabi alaihissalatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan persoalan gaib, maka itu adalah sebuah pemberitahuan dari Allah. Nabi alaihissalatu wassalam tidak memiliki pengetahuan tentang persoalan gaib kecuali apa yang diberitakan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Rasul Allah, Tidak ada seorang pun yang ada di langit dan di bumi mengerti persoalan gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu, dalam ayat yang lain dan surat An-Naml tadi, dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah Azza wa Jalla kunci-kunci persoalan gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Kaum khurafiyin atau sebagian, kata beliau, khurafiyin menetapkan kalau Nabi SAW punya pengetahuan, punya ilmu tentang persoalan gaib. Ini sikap melampaui batas dari mereka terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang jelas lagi, Allah perintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk mengatakan, kul, katakanlah wahai Rasul Allah, la amliku li nafsi dar naf'an wala darra illa ma sya Allah. Katakan wahai Rasul Allah, bahwa aku tidak memiliki kekuasaan, kemampuan buat diriku sendiri untuk mendatangkan manfaat dan juga menolak mudarat. Tidak punya kemampuan. Tidak mengerti manfaat di depan apa, mudarat yang akan terjadi di depan. Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak punya pengetahuan dan tidak punya kemampuan untuk membentengi diri. Illa masya Allah. Kecuali apa yang diinginkan dan dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita dengarkan kata beliau. Walau kuntu a'lamul ghaib. Kalaulah aku mengerti persoalan ghaib, lastakthartu minal khair wa ma massaniyassu. Niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menyentuhku hal-hal yang membahayakan. Karena tahu, kalau sekiranya beliau tahu, oh ini akan terjadi ini, menyingkir. Oh ini akan terjadi, akan terjatuh di lubang, tahu. Berarti dia tidak menempuh jalan itu. Misalkan, tidak akan menimpaku sesuatu yang membahayakan diriku kalau aku mengerti perkara al-ghaib. Tadi sudah kita sebutkan sebuah ayat yang menjadi barakallahu fikum dasar keyakinan umatnya Nabi alaihi salatu wassalam terhadap apa yang diinformasikan oleh beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah dia berbicara yang keluar dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Ayat ini merupakan rekomendasi, tazkiyah, pembersihan dari terhadap diri Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa apa yang dibimbingkan oleh beliau tidak ada yang keluar dari hawa nafsu. Itu bersih, merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita memahami, berarti umatnya Nabi alaihi salatu wassalam tidak akan bersih dari ini. Dia akan bisa mengucapkan sesuatu yang keluar dari hawa nafsunya, membimbing sesuatu yang itu merupakan bagian dari hawa nafsunya, kemauan dan keinginan barakallahu fikum hawa nafsunya, bisa terjadi. Sampai salah seorang dari salafun salih ridwanullah alim ajma'in mengatakan, aku tidak tahu mana perkara yang lebih menyenangkan, yang lebih membahagiakanku dari dua hal. Apa itu? Selamatnya saya dari kekufuran, kemusyrikan menuju Islam, dan atau bersihnya saya, artinya lepasnya saya dari hawa nafsu. Salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Beliau akan menjelaskan masa kelurusan din itu dan masa terjadinya huru-hara ai persoalan besar di dalam agama ini. Beliau akan sebutkan insyaallah, kita akan baca barakallahu fikum. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan nabinya alaihi salatu wassalam bahwa segala apa yang dibimbing tidak ada di dalamnya hawa nafsu. Berarti kita sebagai umatnya akan bisa terjatuh dalam perkara itu. Berbicara untuk kepentingan diri kita sendiri atau hawa nafsu kita sendiri, itu bisa terjadi barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya dengan kita belajar kebenaran, tahu mana bimbingan yang berjalan benar-benar, mana bimbingan al-haq. Karena al-haq itu mesti dalam prakteknya adalah al-haq juga, kan itu konsekuensi. Maka jikalau ternyata bimbingannya ini prakteknya enggak benar, enggak sesuai, berarti inilah dia bentuk hawa nafsu barakallahu fikum. Kita akan bisa melakukan demikian dan pintunya sangat terbuka lebar untuk kita melakukan hal itu barakallahu fikum. Mari kita dengarkan. Termasuk di antara hal yang diinformasikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam apa yang akan terjadi pada umatnya pada poin yang ke-96. Kata beliau, wa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha finnar illa wahida. Kata beliau rahimahullahu taala, dan ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Ini dasar perpecahan. Telah disebutkan oleh para ulama yang menjadi ru'us, kelompok terbesar yang darinya bercabang-cabang. Satu, Khawarij dengan sekian pecahannya. Ada 4. Kemudian Rafidhah, Syiah Rafidhah dengan sekian cabangnya. Kemudian Murji'ah dengan sekian cabangnya. Qadariyah dengan sekian cabangnya. Ru'us, kepala perpecahan itu, ini dia. Ada 4 yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, dari 73 itu semuanya mendapatkan ancaman di dalam neraka. Berarti kan yang membawa bendera kesesatan itu lebih banyak sepanjang masa. Sampai kita bertemu dan berjumpanya dengan Allah Azza wa Jalla. Kapan? Ya, barakallahu fikum. Hari kiamat menjadi akhir dari informasi keberadaan kelompok-kelompok yang tersesat di dalam agama tersebut. Nah, kenyataan yang ada, apa yang telah terjadi dari zaman dahulu sampai dengan sekarang, bahwa ahlul batil itu berada pada mayoritas. 73 dikurangi 1, berarti 72. Semuanya berada dalam ancaman neraka, kecuali 1. Maka di saat bisa saja pecahan-pecahan-pecahan-pecahan itu mengakui kalau dia yang selamat, maka Nabi SAW memberikan qaulul fasl, diistilahkan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala, qaulul fasl yaitu ucapan yang menjadi hakim, mengeluarkan siapa-siapa yang mengaku. Apa itu qaulul fasl? Supaya jangan sampai ada kelompok yang sesat mengakui saya yang selamat. Yang itu kelompok kami loh. Yang itu kelompok kami loh. Apa qaulul fasal itu? Pertama, wahiyal jamaah. Kata-kata al-jamaah ini yang beliau jelaskan hafizahullahu ta'ala yaitu al-jama'ah bersatu di atas al-haq. Kan keluar. Yang mengaku, kami ini golongan yang selamat. Yang itu berbahaya. Yang ini keluar dari dengan kata-kata al-jama'ah. Karena al-jama'ah yang dimaksud ini adalah al-jama'ah alal haqqi. Juga sebagai qaulul fasl, ucapan hakim terhadap pengakuan-pengakuan kami yang selamat ini, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila man hum ya Rasulullah, qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa mereka ya Rasulullah? Satu al-jamaah itu, maka beliau memberikan jawaban, orang yang berada di atas jalanku pada hari ini dan orang yang berjalan di atas jalan para sahabatku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti yang tersisa selamat itu yang memang benar-benar jujur, berpegang terhadap prinsip al-haq dan berjalan di atas jalan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Khawarij keluar. Karena kan khawarij mengaku kalau mereka itu menegakkan kitabullah, berjuang untuk agama Allah dan seterusnya. Oh, Anda salah. Keluar dengan kata-kata al-jamaah. Keluar grup khawarij ini dengan kata-kata ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Rawatib juga demikian di balik hadisnya. Barakallahu fikum. Hadis ini dibalik. Mereka mengatakan 72 yang akan masuk ke dalam surga dan satu yang masuk ke dalam neraka. Siapa? Ahlus sunnah wal jamaah, dibalik sama mereka. Barakallahu fikum. Ngeri. Ngeri sekali. Artinya dari sini kita diberitahukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam tentang mara bahaya kesesatan itu, karena para pengusung-pengusungnya, para pengusungnya adalah lebih banyak dari orang yang tampil menyuarakan al-haq. Berikutnya, untuk kita tersesat pintunya lebih banyak lagi. Kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka barakallahu fikum, kita tidak akan sanggup untuk bertahan di atas dakwah ini. Karena seruan menuju barakallahu fikum, kesesatan itu adalah banyak. Nah, salah satu yang diinformasikan tentang persoalan ghaib, apa yang terjadi di umatnya, perpecahan dan realita kenyataan di lapangan membenarkan informasi tersebut. Beliau menyebutkan, barakallahu fikum, kita baca. Hakadha kana ad-dinu ila khilafati Umar ibn al-Khattab. Wa hakadha kana fi zamani Utsmana. Demikianlah agama berjalan di atas kelurusannya, berwibawa, terpelihara, terjaga dari berbagai macam fitnah sampai khilafah Umar ibnul Khattab. Wahakadha, demikian juga di zamannya Utsman ibnu Affan. Karena sudah kita sampaikan, di saat Nabi alaihi salatu wassalam berada barakallahu fikum di atas gunung Uhud, maka bersama tiga sahabatnya, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Gunung Uhud itu goncang dengan goncangan yang sangat. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, ada apa? Di antara riwayat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena gunung Uhud itu senang dinaiki oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan tiga sahabatnya. Nabi mengatakan bahwa di atas engkau ada Rasulnya Allah, ada As-Siddiq disebutkan, wasyahidan dan dua yang akan mati syahid. Artinya barakallahu fikum, dengan sebuah ujian yang menimpa kedua sahabat tersebut, dialah yang dimaksud Umar ibnul Khattab dan Utsman ibnu Affan. Mari kita dengarkan kata beliau. Falamma qutila Utsmanu ja'al ikhtilafu wal bid'ah. Di saat terbunuhnya Utsman ibnu Affan, maka datanglah al-ikhtilaf, perselisihan. Masih ada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Di tengah-tengah mereka ada murid-murid para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, tabi'in barakallahu fikum. Terjadi al-ikhtilaf, yaitu perselisihan. Wal bid'ah, bahkan muncul barakallahu fikum berbagai macam bentuk kebid'ahan. Wasaron nasu ahzaba, manusia di saat itu berkelompok-kelompok. Wasaru firaqan, sehingga menjadi saru manusia atau orang-orang menjadi firaq, ya, berkelompok-kelompok. Faminan nas man sabata 'alal haqqi inda awwali taghyir wa qala bihi wa 'amila bihi wa da'a an-nasa ilayhi fa kana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatur rabi'atu fi khilafati bani fulan. Beliau tidak sebutkan bani siapa. Ya, barakallahu fikum. Karena ya dekat atau masa beliau dengan bani yang disebutkan, sehingga enggak terang-terangan menyebutkan. Karena tentu akan ada konsekuensi di belakang kalau sampai menyebutkan di saat bani fulan berkuasa. Beliau mengatakan di antara manusia ada yang masih kokoh di atas kebenaran di permulaan terjadinya perubahan. Sekelompok. Barakallahu fikum. Dia beramal dengan kebenaran, mengajak orang kepada kebenaran. Fakanal amru, terus urusan tersebut lurus sampai datang tabaqah yang keempat. Tabaqah yang keempat di masa khilafati bani fulan. Yang dimaksud adalah khilafah bani Abbasiyah. Inqalaba zamanu, zaman berubah, kata beliau. Wa taghayyaran nasu jiddan, terjadi perubahan yang sangat pada manusia. Fashatil bid'u, menyebar berbagai macam bentuk kebid'ahan. Wa kathurad du'atu ila ghairi sabilil haqqi wal jama'ah, bermunculan para da'i tidak di atas jalan al-haq dan tidak pula di atas jalan al-jama'ah. Wa waqa'atil mihanu fi kulli syai'in lam yatakallam bihi Rasulullah wala ashabuhu. Terjadilah ujian-ujian dalam banyak perkara yang tidak pernah Rasul alaihi salatu wasallam berbicara padanya dan juga para sahabat beliau. Allahu Akbar. Ya, termasuk tentunya di saat munculnya ya ucapan atau keyakinan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Wada'u ilal furqati, mereka mengajak kepada perpecahan. Wa naha Rasulullah 'anil furqah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari perpecahan. Terjadi menyeru, wa kaffara ba'dhum ba'dha, sebagiannya mengkafirkan sebagian yang lain. ini terjadi masih para sahabat hidup. Sudah sedemikian rupa ujian besar menimpa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau itu terjadi di masa dekatnya dari zaman kenabian, bagaimana lagi kalau ditarik sampai masa kita sekarang? Barakallahu fikum. Maka disinilah letak apa yang dititipkan dari warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Berpegang teguh dengan al-jamaah. Kata-kata berpegang teguh dengan al-jamaah, berjalan di atas apa yang dilalui oleh Nabi di masanya dan setelahnya para sahabat Nabi. Di sana ada ungkapan agar kita menjaga keikhlasan berjalan di atasnya. Karena kapan saja barakallahu fikum keikhlasan itu terganggu di saat menapaki jalan kebenaran, disinilah akan terjadi malapetaka. Kalau kita tidak segera kembali kepada jalan keikhlasan itu. Maaf-maaf saja ya. Terkait dengan keikhlasan itu tidak ada yang tahu. Barakallahu fikum. Tidak ada yang bisa merekam dari manusia yang melihat kita begitu semangatnya. Begitu memberikan barakallahu fikum bimbingan-bimbingan. Sampai kemudian mentahdir ahlul bidah dengan keras. Wah luar biasa. Ingat, keikhlasan itu barakallahu fikum tidak ada dari murid-murid kita yang tahu. Karena itu rahasia diri kita dengan Allah Azza wa Jalla rahiman wa rahimakumullah. Maka ini yang harus kita benar-benar menjaganya. Anda berjalan di atas al-haq, jamaah, na'am, ikhlaskan niat. Jaga baik-baik. Niat itu barakallahu fikum. Karena akan datang hari, masa, waktu, persoalan yang akan bisa menodai keikhlasan itu barakallahu fikum. Harus dijaga dengan sekuat tenaga. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini titipan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah terjadi setelah wafatnya Umar ibn al-Khattab, Uthman bermunculan, menjamur, barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat seseorang berbicara bagaimanapun dia, mintakan doa, semoga Allah berikan keikhlasan kepadanya. Ketika dia tampil untuk membantah ini, membantah itu, doakan dia. Dia adalah manusia biasa. Barakallahu fikum, doakan. Agar Allah Azza wa Jalla terus memberikan keikhlasan pada dirinya rahimani wa rahimakumullah. Karena Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, saya khawatir, saya takut kalau pujian itu merupakan istidraj. Sebuah pembiaran, ya, penguluran dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Di saat pujian dan sanjungan itu menjadi istidrajan pada diri kita. Diberikan tenggang ayu. Terus semakin banyak yang menyanjung, semakin banyak yang memuji, semakin-semakin. Kan kita ini punya senang pada pujian. Barakallah, siapapun dia. Senang pada sanjungan, senang pada ya hal-hal yang mengangkat dia, menjadikan dia di nomor satu, menjadikan senang. Ini kita akui semuanya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita harus sama-sama untuk melakukan perombakan pada diri kita. Tidak ada yang akan menentukan ini semua kecuali ketulusan dan keikhlasan kita untuk menapaki jalan al-haq ini. Bolehlah suara kita di sana sini hak, bolehlah yang kita sampaikan itu adalah al-haq. Saudara murid kita, teman kita, tidak ada yang mengerti apa yang tersembunyi di saat kita menyampaikan al-haq, di saat kita membantah kebatilan, tidak ada yang tahu. Maka ini yang harus kita jaga barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Terjadinya semuanya ini, penyimpangan yang lebih, adalah sebuah informasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullun da'in ila ra'yih. Setiap ternyata kelompok itu menyeru kepada pendapatnya. Wa ila takfirin man khalafahu. Dan menyeru untuk mengkafirkan siapa saja yang menyelisihinya. Kemudian kata beliau, fadhallal jihad warri'a juhal warri'a'u warra'a'u wa man la ilma lahu. Karena seruan itu dibungkus dengan bungkus sunnah, dibungkus dengan bungkus Al-Quran, dibungkus dengan bungkus Al-Islam, di sana ada orang yang tentunya tertipu ya. Barakallahu fikum. Siapa yang tertipu, ada tiga jenisnya orang. Tiga jenisnya orang yang tertipu, kata beliau. Satu, al-juhal. Orang yang memang dasarnya tidak berilmu. Ini pertama kali. Orang yang tertipu, barakallahu fikum, al-juhal. Yang kedua, yang tertipu adalah ri'a. Orang-orang gembelan. Ya, miskin, barakallahu fikum, tidak pernah mencium. Ya, orang-orang yang rendahan. Kalau kita artikan ri'a. Keberikutnya, waman la ilma lahu. Orang yang tidak punya ilmu terkait dengan persoalan. Ini yang akan bisa tersesat jalannya. Berarti tiga perkara ini dalam mara bahaya. Tiga golongan ini dalam mara bahaya. Barakallahu fikum, akan menjadi mangsa orang-orang yang mengajak dan menyeru kepada kesesatan. Termasuk di antara seruannya disebutkan oleh beliau, wa atma'un nas fi syai'in min amri dunya. Pertama kali untuk memancing orang-orang bodoh, orang-orang yang ya rendahan hidupnya ini, atau orang yang tidak, yaitu menanamkan ketamakan pada sesuatu yang terkait dengan urusan dunia. Oke. Anda mau bersama kami, kami siapkan gaji sekian. Ya, mau? Berapa? Anda tulis. Ya, Anda mau rumah, kami persiapkan akhwat yang Anda akan nikahi, kami siapkan ini, mobil. Lengkap fasilitas disiapkan. Ya, ini untuk memancing emosional. Barakallahu fikum. Ya, tentu orang-orang yang enggak punya ilmu dasarnya, orang yang memang taraf hidupnya itu miskin, tapi ya dia bisa meraih menjadi seorang da'i misalkan, punya ilmu. Loh, kalau tawaran seperti ini, sampai dulu di awal-awal, barakallahu fikum, ketika teman-teman kita pulang dari Yaman, ya waktu itu bercengkrama, duduk, bercerita, Masya Allah, macam-macam ceritanya. Di antaranya ini tadi yang saya sebutkan. Anda mau gaji berapa sebulan? Tulis. Wah, asik sekali. Pulang dari Yaman, makanannya roti, kalau ditinggal jadi kerupuk keras. Iya, barakallahu fikum, susah. Tawarannya seperti itu. Mau rumah, ya kami siapkan. Mau akhwat, kami segera nikahkan. Ada yang enggak mau kira-kira? Hah? Khalil, kalau tawarannya seperti itu, kita enggak menutup siapa yang menawar ya, menawarkan. Sekarang kalau ada tawarannya seperti itu, Khalid. Apa? Hah? Segera ditampung, segera diterima, ahlan wa sahlan, ana mau tulis berapa juta per bulan. Ya, siapkan mobil, semuanya mau disiapkan. Siapa yang? Nah, ini salah satu upaya dan langkah memancing terkait dengan syahwat dunia. Berarti ini berbahaya. Salah satu langkah yang ditempuh barakallahu fikum oleh orang-orang terdahulu untuk menggait seseorang, merusak akidahnya, merusak agamanya. Wa khawwafuhum iqabad dunya. Mereka tanamkan rasa takut kepada mereka-mereka itu terkait dengan hukuman dunia. Fa'atba'uhumul khalq ala khawfin fi dunyahum. Sampai orang-orang mengikuti mereka. Banyak orang mengikuti dengan ditanamkan rasa takut terhadap urusan dunia. Kalau Anda tidak mau mengikuti ini, akan Anda kena hukuman. Ini kan tergambar kalau ahlul bid'ah wal ahwa itu punya kekuasaan. Kalau Anda tidak mau, pergi. Hukuman, ini dia konsekuensinya. Misalkan, barakallahu fikum, seseorang yang punya kekuasaan barakallahu fikum, waraghabatan fi dunyahum, yaitu mengikuti mereka orang-orang yang raghbah, punya kemauan dan keinginan hanya untuk dunia. Ya orang bodoh ya. Tawarannya orang miskin, fakir, tawarannya dunia. Fasaratis sunnatu wa ahluha maktumin. Sehingga sunnah dan ahlu sunnah di saat itu maktumin, tersembunyi. Yang menang ini. Karena para pengikutnya itu tadi. Barakallahu fikum. Wa zaharatil bid'u fasyad wa fasyad. Nampak di permukaan kebid'ahan itu dan menyebar. Wa kafaru min haitsu la ya'lamun min wujuhin syatta. Sehingga mereka terjatuh di dalam kekufuran dari sisi yang mereka tidak mengetahui sama sekali. Wa wada'ul qiyas, setelah itu kesempatan ahlul bid'ah wal ahwa itu untuk meletakkan qiyas. Wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamahu wa amrahu wa nahyahu ala uqulihim wa ara'ihim. Setelah diletakkan qiyas, tentu qiyasnya ya bukan qiyas yang benar, yang tepat, tetapi qiyas yang setan telah melakukannya, yaitu qiyas fasid, qiyas yang rusak. Lalu mereka membawa apa yang Allah itu merupakan kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, larangannya, dibawa semuanya sesuai dengan akal dan pendapat mereka. Fama wafaqa ukulahum qabiluh. Apa yang mencocoki akal mereka, mereka terima. Wa ma lam yuwafiq uqulahum radduh. Apa yang tidak sesuai dengan akal mereka, mereka tolak. Dalam kondisi demikian, sudah tergait orang-orang juhal, mayoritas manusia di saat itu. Kalau kita tarik ke kita, wah lebih parah lagi. Waria, orang-orang yang ria di saat itu banyak. Apalagi di masa kita sekarang ini. Wa man la ilma lahu. Orang yang tidak punya ilmu sama sekali. Di tengah-tengah mereka inilah. Fasaral islamu ghariban. Islam itu menjadi sebuah keyakinan yang asing. Wa sunnatu gharibatan. Sunnah menjadi sesuatu yang asing. Wa ahlus sunnati ghuraba'a fi jawfi diyari. Ahlus sunnah wal jamaah menjadi orang-orang asing di tengah-tengah negeri mereka. Allahu Akbar. Jadi ini semua sebagai sebuah gambaran. Apa yang telah terjadi di masa kebaikan itu masih terang benderang. Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam sebagiannya masih hidup. Akan disebutkan oleh Syekh Rabi, insyaallah kita ambil faedah di hari-hari yang akan datang terkait dengan peristiwa terjadinya perang. Terjadi khilaf sampai menimbulkan pertumpahan darah antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah pada perang Siffin, pada perang Yaman. antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu taala menunjukkan betapa mengerikan perselisihan itu barakallahu fikum. Sampai melibatkan orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sangat-sangat mengerikan dan menakutkan barakallahu fikum. Disinilah letaknya ma'asyiral ikhwah. Letak keutamaan kita menyempatkan diri di dalam hidup untuk belajar agama. Karena terus berlalu dari masa umur menuju hari-hari yang keberikutnya, ujian hidup itu akan terus bertambah, bergulir. Kita tidak akan bisa menyetopnya. Ujian dari sisi duniawi setiap kita sudah merasakannya. Ujian terkait dengan akhirat kita, setiap kita sudah merasakannya. Apakah dengan kita merasakan ini, masihkah kita kemudian berleha-leha, tidak punya semangat untuk ini, untuk itu, barakallahu fikum. Oh, jangan. Jangan. Tidak ada yang akan bisa mengeluarkan kita dari dahsyatnya fitnah terkait dengan dunia. Fitnah yang akan menimpa agama. Kecuali semangat untuk mengkaji dan mendalami warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla terus mengistiqomahkan kita barakallahu fikum ke dalam kondisi seperti ini. Berada di majlis ilmu, berada bersama ilmu, kita mengamalkannya karena ini sesuatu yang sangat berat di masa-masa sekarang ini. Kita mampu berilmu, belum tentu punya kekuatan untuk mengamalkannya. Ketika ada teman kita, ketika ada saudara kita, ketika ada masyarakat kita, punya kemauan yang satu, keinginan yang sama, ini kan meringankan beban. Tetapi jangan bermimpi, jangan kemudian berkhayal, ujian itu tidak akan datang di dalam hidup, terkait dengan dunia dan terkait dengan agama. Tidak, akan tetap menggerus barakallahu fikum. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keistiqomahan barakallahu fikum di atas jalannya sampai kita bertemu dengannya, ditanamkan keikhlasan, terus barakallahu fikum kita berbenah, kita menjaga ya diri kita sendiri. Semoga upaya kita ini dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla menuju sebuah kemudahan untuk melindungi diri kita, melindungi istri dan anak kita, melindungi saudara dan saudari kita, ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.